Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat 170 lewat tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi dalam program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Farihin bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka, dan mereka bergembira hati terhadap orang-orang dan memberikan kabar kepada orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka yang belum menyusul mereka bahwa tiada kekhawatiran terhadap mereka dan tiada pula mereka bersedih. Para pendengar rahimakumullah, semakin kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 170 ini, semakin rindu kita kepada kematian dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah kalau ada semboyan yang mengatakan aish kariman au mut syahidan, hiduplah mulia atau matilah sebagai seorang syahid, karena memang mati syahid itu adalah asma amanina, menjadi cita-cita kita yang tertinggi. Nah, kalau dilihat di dalam ayat ini bahwa orang-orang yang mati syahid itu mereka sangat bergembira, farihin, ya, senantiasa dalam kondisi bergembira, orang yang selalu bergembira, dan bukan hanya kegembiraan itu pada diri mereka, dan mereka menginginkan agar orang-orang yang belum ikut dengan mereka juga agar ikut mati syahid, agar mereka mendapatkan kegembiraan seperti apa yang didapatkan oleh mereka. Nah, kegembiraan ini karena apa? Karena mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tetap hidup sekalipun mereka di dalam alam barzah atau di dalam kuburan mereka. Di dalam sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Athir bahwa ketika kuburan syuhada Uhud dipindahkan pada tahun ke-35 Hijriah, atau di dalam riwayat yang lain dijelaskan pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, karena ketika itu terjadi banjir sehingga banyak kuburan syuhada Uhud itu yang terbongkar, dan ketika mereka ingin memindahkan jasad-jasad itu termasuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, Hamzah bin Abdul Muttalib, itu masih dalam kondisi utuh, bahkan darah mereka pun masih mengalir. Padahal kita mengetahui pada peperangan Uhud itu adalah di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Di dalam riwayat disebutkan bahwa peperangan itu terjadi pada tahun ketiga atau kedua Hijriah, dan kejadian Ali bin Abi Thalib itu sudah pada tahun pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu pada tahun 35 Hijriah. Jadi ada rentang waktu kurang lebih 30 tahun. Namun darah mereka masih mengalir layaknya seperti mereka masih baru saja dikafani dan baru saja dikebumikan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan di dalam alam barzah itu adalah sesuatu yang nyata, bukanlah sesuatu hanya sebagai katakanlah penggembira hati saja bagi orang-orang yang meninggal di dalam peperangan. Oleh karena itu di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alla khaufun 'alaihim, bagi para keluarga yang ditinggalkan jangan takut dengan nasib mereka. Karena mungkin saja yang ditinggalkan itu jauh lebih jelek nasibnya daripada yang meninggalkan. Orang yang mati syahid itu jelas kehidupannya lebih baik daripada kita. karena mereka dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun. Kalau orang menangis meratapi kepergian mereka, mereka malah tersenyum dan tertawa. Karena apa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala sudah menanti mereka di dalam alam barzakh mereka. Nah, para pendengar rahimakumullah, ayat ini di sisi yang lain menunjukkan bahwa sebenarnya kehidupan di alam barzakh itu ada. Sekalipun ada sebahagian kelompok atau sebahagian orang yang mengingkari adanya azab kubur atau nikmat kubur, maka ayat ini menjawab dan membantah orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur atau nikmat kubur itu tadi. Jadi jelas dalam ayat ini bahwa siksa kubur dan nikmat kubur itu ada. Orang-orang yang mati syahid itu akan mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di dalam hadis yang lain ada suatu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada dua orang yang di dalam kuburan yang sedang disiksa, yang pertama karena dia suka menyebarkan fitnah dan yang kedua karena ketika dia buang air kecil atau pipis itu tidak menjaga pakaiannya dari percikan air pipisnya itu tadi. Jadi ini sisi lain daripada ayat ini. Nah, oleh karena itu marilah lewat kajian tafsir Sa'rawi ini kita semakin meyakinkan diri kita, ya, kalaupun sekiranya ada kesempatan untuk mati syahid, itu bukanlah menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi sesuatu yang mengembirakan. Para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir para ustadz kita yang sudah tak sabar lagi memberikan kontribusinya. Kami persilakan, ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Ardiansah. Ayat 170 ini masih berkaitan erat dengan 169. Kalau di dalam ayat 169, Allah menceritakan tentang bagaimana limpahan rahmat Allah kepada orang-orang yang mati syahid atau mati di dalam peperangan. Maka kelanjutannya adalah ayat 170 ini. Ayat ini pada intinya menceritakan tentang bagaimana persaudaraan di dalam ajaran Islam dan bagaimana sikap seorang muslim yang terbaik terhadap dirinya dan juga terhadap saudaranya. Hal ini dibuka oleh Allah dalam keterangan farihina bima atahumullah min fadlih, bahwa mereka itu sangat-sangat senang dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu sikap yang harus ditunjukkan oleh orang muslim. Segala macam rahmat Allah itu harus disikapi dengan rasa senang dan rasa nyaman. Dan ini tampak dari keterangan redaksi selanjutnya, wa yastabshiruna billazina lam yahqu bihim. Yastabshir artinya mereka menyampaikan berita gembira. Kata-kata yastabshir ini berasal dari kata-kata bushra, al-bishir. Al-bishir itu adalah kegembiraan yang dapat dilihat dari gambaran wajah seseorang atau air muka seseorang. Artinya pada saat seseorang senang, maka air mukanya akan cerah, berseri-seri. Akan tapi kalau dia ada masalah, mukanya akan merengut misalnya. Kalau sedang marah, maka mukanya merah. Merah. Iya. Kalau pucat kuning. Jadi yang menarik di sini adalah bahwa ternyata orang-orang yang sudah meninggal, mati di dalam peperangan menjadi syahid, mereka ketika mendapatkan nikmat Allah tidak hanya sekedar senang pada diri mereka sendiri saja, akan tetapi bagaimana mereka berusaha untuk menyampaikan kabar gembira atau segala nikmat kegembiraan yang mereka peroleh itu kepada saudaranya sesama muslim. Inilah sebenarnya ajaran Islam, bagaimana sesama muslim itu hendaknya saling mengharapkan kebaikan kepada yang lain. Oleh karena itulah maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, la yukmilu imanu ahadikum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya itu sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Artinya, seorang mukmin sejati itu adalah kalau dia senang, dia ingin orang lain senang. Iya. Dan kalau dia susah, dia tidak ingin orang lain ikut-ikutan susah. Jadi ada istilah ringan sama di jinjing, kalau berat jinjing sendiri. Ya, jangan dibalik, ringan sama di jinjing, kalau berat orang lain yang mikul. Nah, ini sudah salah keyakinannya dan bertentangan dengan bagaimana ajaran persaudaraan di dalam agama Islam. Dan kalau kita hubungkan dengan keadaan saat sekarang ini, ternyata banyak sekali sifat iri dan dengki yang harus dimusnahkan di dalam jiwa kita. Kita terkadang lebih suka melihat saudara kita itu susah. pantang sikit beli TV baru, udah susah kita. Kalau beli mobil, stres kita misalnya. Dapat rumah baru dia, kita pun meninggal. Apa gunanya ini semua? Tidak ada gunanya. Hanya menghancurkan diri sendiri. Tapi yang jelas adalah bahwa Islam mengajarkan agar kita mempererat persaudaraan dan juga menginginkan yang terbaik untuk saudara kita. Iya, saya tambahkan sedikit tentang masalah kebaikan yang didapat oleh orang-orang yang telah mati syahid. Dari ayat 169 dan 170 ini kita menemukan 6 kebaikan mati syahid. Pertama adalah kehidupan di alam barzah seperti kata Ustaz Ardiansah tadi. Kedua, bukan sekedar hidup saja tapi juga mendapatkan rezeki. Jadi belum masanya kiamat dia sudah mendapatkan bonus dahulu. Yang ketiga, bahagia. Terkadang ada orang hidup di dunia ini tidak bahagia. Ada orang dapat rezeki bukan tambah enak dia tapi tambah susah. Lebih bagus dia miskin daripada kaya. Ada model manusia begitu. Nah, tetapi di sini disebutkan pertama hidup, kemudian dapat rezeki, ketiga bahagia, keempat kebahagiaan itu pun kalau bisa menular kepada orang lain, ketok tular. Bukan saja penyakit yang menular, tapi kebahagiaan pun kalau bisa menular gitu. Yang kelima adalah tidak ada rasa takut, dan keenam tidak pula memiliki rasa sedih. Seperti kata Ustaz Ardiansah tadi, kenapa takut? Kalaulah misalnya Allah telah menjanjikan bahwa ketika mati nanti dia akan bertemu dengan kita. Nah, itu adalah puncak dari kebahagiaan. Jadi bukan ketakutan bertemu dengan Allah, tapi merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua, kenapa takut kalau kita masuk surga? Yang takut tuh kalau masuk neraka, kan begitu. Kalau orang syuhada itu pasti masuk surga. Yang kelima, yang ketiga, kenapa takut kalau pahala kita tidak akan dikuranginya, malah bertambah. Orang yang mati syahid itu pahalanya tidak saja dilipat gandakan 1 atau sampai 700 kali lipat, tapi wallahu yudhaifu liman yasha, berlipat ganda. Saking kan tingginya pahala orang mati syahid sehingga tidak menjadi ketakutan bagi diri, tetapi juga Allah mengatakan alla khaufun alaihim, bagi anak dan 7 turunanmu. Maka disebutkan bahwa dalam sebuah hadis, Ustaz Ardi, saya pun kurang begitu jelas, tapi ini pernah dipertanyakan dulu, bahwa orang yang mati syahid itu dapat mengcover 70 keluarganya untuk masuk ke dalam surga. Ini sesuai dengan firman Allah, kalau betul Allah khaufun alaihim, artinya jangankan dia yang mati syahid saja masuk surga, tapi alaihim, atas mereka, atas dirinya, maksudnya anak, cucu, cicit, dan 7 turunan juga, termasuk tidak perlu rasa takut. Karena apa? Karena kakekku telah mati fisabilillah. Dengan catatan ya tentu saja jangan, bukan berarti aku udah jamin masuk surga karena kakekku para syuhada tadi, tapi tetap juga berbuat baik di dunia. Walahum yahzanun, dan tidak punya bersedih hati. Kenapa kau harus bersedih kalau misalnya semua ini telah dijanjikan Allah, dan janji Allah itu adalah benar, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Iya, berkaitan dengan hadis itu tadi, itu kalau saya tidak lupa itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadisnya adalah hadis sahih. Iya. Di antara salah satu fadail atau keutamaan daripada orang yang mati syahid itu, dia akan mampu memberikan syafaat kepada 70 daripada keluarganya, daripada anggota keluarganya. Jadi benar sekali firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bahwa kematian syahid seseorang itu menjadi bisyarah bagi keluarganya, menjadi kabar baik bagi keluarganya. Jadi kalau anak kita pun meninggal di dalam pendidikan, misalnya di dalam belajar ke Timur Tengah, ternyata sampai di Timur Tengah meninggal secara wajar misalnya, begitu, tentu ini adalah insya Allah dia akan memberikan syafaat bagi kita sebagai orang tua yang ditinggal di, yang ditinggalkannya di Indonesia misalnya. Kalau meninggal di IPDN itu gimana? Lain kasus. Ya. Baiklah, mungkin ya, kematian yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah suatu kematian yang sangat istimewa. Jadi adalah kematian di mana kematian yang seperti ini adalah kematian yang bukan saja wajar, tetapi adalah sesuatu yang sangat didambakan. Ini adalah suatu ilustrasi yang luar biasa dari Al-Qur'an, dan kita meyakini bahwa Al-Qur'an itu memberikan bahasa yang sangat indah dan tidak dapat ditandingi oleh kitab manapun atau oleh siapapun, sehingga ayat ini menunjukkan betapa sebenarnya kematian di jalan Allah itu sangatlah indah. Ya, bukanlah sesuatu yang menakutkan, apalagi sesuatu yang perlu dihindari. Makanya segala jalan menuju kepada mati syahid itu harus dibuka. Misalnya bagi seorang wanita untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan haji itu adalah jihadnya bagi wanita. dan apabila mereka meninggal di ketika melaksanakan ibadah haji, maka seakan-akan dia meninggal pada saat jihad, sebagaimana seorang lelaki meninggal di jalan Allah karena berperang di jalan Allah. Jadi segala sesuatu yang menuju kepada mati syahid itu adalah sesuatu yang harus kita jaga, bahkan kalau bisa kita adakan pada diri kita sehingga kita mati dalam kondisi syahid. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis dikatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu mati syahid atau berniat untuk mati syahid. Yeah. Karena di antara ciri orang-orang munafik itu adalah mereka tidak pernah berniat untuk mati syahid. Jadi ciri daripada orang munafik itu banyak sekali, dan di antaranya adalah orang-orang yang tidak berniat sama sekali untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid. Nah, para pendengar rahimakumullah, di dalam sebuah kisah dijelaskan seorang sahabat yang ketika itu ketinggalan bermusyawarah dalam perang Uhud, dan akhirnya dia terlambat ikut bersama dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ia adalah pengantin baru. Kemudian ia mengatakan kepada istrinya, "Inni asummu raihatal jannah fi Uhud." Maka dia mengatakan kepada istrinya, "Sesungguhnya aku mencium bau surga itu ada di Uhud." Dan segera dia meninggalkan istrinya dan melepas pakaian arusnya, pakaian pengantinnya, dan dia pergi mengambil pedang dan perbekalan perangnya sampai di Uhud, dan dia memang meninggal dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dikumpulkannya para syuhada Uhud, maka Rasulullah mengatakan, "Mana sahabatku, mana saudaraku, akhi Julaibiba?" Nama sahabat itu tadi adalah Julaibib. Dicarilah oleh para sahabat. Mereka mengatakan, "Yang ini Rasulullah, tidak. Yang ini Rasulullah, tidak." Tetapi setelah dicari, rupanya Julaibib ini tadi sudah dimandikan oleh malaikat karena di sekitarnya terdapat air yang membasahi jasadnya, sehingga dia tidak lagi kemudian dimandikan dan dikafani dan kemudian dikebumikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dimandikan? Karena dia berangkat ternyata ke Uhud itu dalam kondisi junub. Subhanallah. Jadi dia meninggalkan kenikmatan dunia sebagai arus, sebagai pengantin baru, untuk mendapatkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, mungkin waktu jualah yang sangat membatasi kita dalam kajian ini. Saya Ardian Syah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Kami mengharapkan kepada para pendengar sekalian untuk tetap mengikuti kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini di RRI gelombang 94,3 pada sore dan subuh hari. Semoga hidup kita semakin tercerahkan karena kita dekat dengan Al-Qur'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.